Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babul mubtada'i wal khabari bab mubtada' khabar al-mubtada' ismun wa raf'uhu mu'abbad ismuhu mu'abbadu an kulli dhabdin amirin mujarradu والخبر اسم ذو ارتفاع أسندا مطابقا في لفظه للمبتدا كقولنا زيد عظيم الشان وقولنا الزيدان قائمان ومثله زيدون قائمون ومنه أيضا قائم أخونا نعم. Ini yang pertama dulu. Beliau menyatakan al-mubtada, mubtada adalah ismun, dia adalah isim. Maka mubtada enggak ada yang ada dari fi'il atau dari huruf. Dia isim. Isim sharih atau muawwal bis sharih. Ya, kata Al-Bayjuri, huwa ismun sharihun aw zahirun. wa huwa dhahirun isim sharih, yaitu yang zahir au muawwal, atau yang muawwal bis sharih, artinya dia adalah bisa sesuatu yang ditakwil dari fiil ke isim. Dicontohkan oleh Bayjuri, wa antasumu khairul lakum, antasumu khairul lakum, tasumu an harfu nasbin wa masdarin, wa antasumu an harfu nasbin wa masdarin, khairul lakum itu khobar. Mana mubtada'nya? Ya, isim mas, itu masdar, itu berupa isim yang ditakwil dari antasumu. Ya, antasumu khairul lakum. Yaitu somanya sumu apa masdarnya? Siam. Maka siamukum atau saum, saumukum khairul lakum. Nah, ini yang pertama. Ya. Mubtada' dia adalah isim yang zahir sharih atau muawwal bis sharih. Ya, kemudian kata Al-Bayjuri, wa ma'lumun anna al-isma jinsun yashmalu al-mushtaq wal jamid. Nah, ini isim jins itu yang mencakup mushtaq atau jamid. Nah, ini mubtada, bisa dia mushtaq berupa isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, isim alat, ya, ataupun isim jamid, isim yang tidak ada pecahannya. Ini bisa jadi mubtada. Ya. Atau yashmalu aidan al-alam al-manqul. Atau bisa juga dia adalah isim alam yang manqul. Naam. Atau dia juga wal jumlah allati urida lafdhuha. Atau juga bisa dia jumlah, namun yang diinginkan adalah lafadznya. Ya, semisal dicontohkan oleh Bayjuri, nahu qaulihi sallam, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, kanzun min kunuzil jannah. Ya, la haula wala quwata illa billah, ini adalah jumlah. La haula wala quwata illa billah. La harfu nafin, la adalah la harfu nafin li jins. Haula isimnya, wala quwata illa, nah ini jumlah, la haula wala quwata illa billah, kanzun min kunuzil jannah. Kanzun adalah khabar. Ya, kanzun adalah ada khabar, min kunuzil jannah. Nah, ini jadi yang namanya mubtada, ini pertama isim sharih atau muawwal bis sharih. Sharih itu maksudnya apa? Zahir, atau muawwal bis sharih yang ditakwil dari fi'il. Seperti tadi contohnya, wa antasumu khairul lakum. An harfu nasbin wa masdarin, masuk ke fi'il, maka dia meleburkan fi'il menjadi masdar. Takdirnya saumukum khairul lakum. Ya. Paham sini? Antaktuba khairul laka. Ya. Kitabatuka hakadha. Antakra kiraatuka hakadha. Itu takdirnya. Kata Al-Bayjuri, wala yashmalul fi'la wal harfa, maka tidak mencakup fi'il dan huruf. Tidak ada namanya mubtada dari fiil atau dari huruf, enggak boleh. Nah, jadi di sini babul mubtada wal khabar, al mubtada ismun, mubtada adalah isim. Jadi ini isim. Ya, isim baik yang sharih atau yang muawwal bis sharih. Contoh lain yang muawwal bis sharih, semisal dicontohkan oleh Al-Baijuri, ya, tasma'u bil mu'ay bil mu'aydi khairun min antarahu. Perhatikan tasma'u. Tasma'u. Tasma'u bil mu'aydi, kamu mendengar suara mu'aydi, khairun min antarahu, itu lebih baik daripada Anda melihatnya. Maka ditakwil menjadi sama'uka. Sama'uka. Ya, lafaz tasma' bisa dibaca rafa atau dibaca nasab, ya, dengan mentakdirkan an pada fi'il yang mahdhuf. Jadi takdirnya antasma'a hakada. Maka mubtada dia adalah isim, ya, raf'uhu mu'abbadu. Ya, raf'uhu mu'abbadu. Yang raf'uhu, apa makna raf'uhu? Ya. Maknanya adalah yang merofakkannya. Ya, yang merofakkannya atau dia dibaca rafa al marfu'nya, yang merofakkan mubtada'nya. Ya, amilnya berarti amilnya, maka amilnya adalah mu'abbadu. Mu'abbad. Ya. Apa? Yang apa namanya? Yang disepikan. Ya, yang disepikan. Nah. Maknanya apa? Raf'uhu mu'abbadu. Nah, kata Al-Baijuri ay abbad, yaitu abbadahu an-nuhatu, yaitu an-nuhat. Abbadahu an-nuhat ay asbatahu abadan. Para ulama nahwi menetapkannya selama-lamanya. Itu maknanya mu'abbad. Para ulama nahwu menetapkannya selama-lamanya. Ya, abada mu'abbad, para ulama nahwu menetapkannya, mengisbatkannya selama-lamanya. Nah, ini maknanya itu. Nah. Ya. An kulli lafdin amilin mujarradu. Para ulama nahwu yang merafakkannya ialah ditetapkan selama-lamanya dari setiap lafaz. Ya, dari setiap lafaz yang amil mujarradu. Nah, mujarrad, dia terbebas. Maksudnya, mujarradu ini berarti takdirnya mujarradu an kulli lafdin, an kulli lafdin amilin. Begitu. Yang dia terbebas an kulli lafdin, dari setiap lafaz yang amil. Nah, ini maknanya. Tayyibar kalau fikir. Nah, ini kita masih bahas. Ya, raf'uhu mu'abbadu ay abbadahu anuhatu ay asbatahu abada. Ya. Kharaja bihi al-ismu al-mansubu. Maka tidak termasuk di sini isi mansub ka khabari kana wasmi inna, ya, wal majrur. Tidak termasuk di sini khabar kana, isim inna atau majrur. Ya, au kharaja bihi aidan al-ismu alladhi la i'raba lahu. Kal ismil fi'li ala sahih, ya, min annahu la mahala lahu min al-i'rab. Ya, maka juga tidak termasuk di sini dari mubtada, dia adalah isim yang enggak ada i'rabnya. Semisal isim fi'il, ya, menurut pendapat yang sahih bahwa dia la mahala lahu min al-i'rab, isim fi'il. Ya, isim fi'il yang dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Nah, waktu lifa fil rafi'i lil mubtada'i wa sahih annahu al ibtida'u. Nah, dan diperselisihkan siapa yang merafa'kan mubtada'. Was sahihu, kata Al-Baijuri, namun pendapat yang sahih yang merafa'kan mubtada' adalah al ibtida'. Ini amil ma'nawi. Kalau misalkan antum mengatakan ya isim apa isim kana, siapa yang menjadikan isim kana marfu? Kana. Isim inna, inna Zaidan qaimun, Zaidan. Kenapa mansub? Siapa yang menasabkan? Iyalah inna. Antum mengatakan fil fasli Zaidun, fil fasli. Kenapa fasli menjadi majrur? Mana amilnya? Huruf fi, huruf jar. Ya, bisa dipahami sini. Ra'aitu Zaidan. Zaidan kita pemansub, mana amilnya? Fi'il ra'aitu, hakadha. Ya. Berarti sini. Nah, sekarang mubtada, mana amilnya? Amilnya maknawi. Kalau yang lain tadi semua amilnya lafzi, dilafadzkan. Kalau mubtada amilnya maknawi. Ya, ada dua jenis yang amilnya maknawi. Pertama fi'il mudhari' yang marfu', amilnya mana? Li tajarrudihi an nasibi wal jazimi, karena memang dia terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Nah, sekarang mana amil mubtada? Al ibtida, karena memang dia di awal. Karena memang dia apa? Di awal. Ini para ulama berselisih siapa amil dari mubtada dan khobar. Ya. Intinya kalau amil dari mubtada, amilnya adalah al ibtida, karena dia di awal. Ya, karena mubtada itu adalah isim marfu al-ari anil awamil al-lafdiyah. Isim marfu yang dia terbebas dari amil-amil lafdi. Nah, bisa dipahami sini ya. Ya. Waktu lifa aidan fi rafi'il khabar wa sahih annahu al-mubtada'u. Ya. Dan diperselisihkan siapa yang merafakkan khabar? Apakah mubtada atau al-ibtida? Ada yang mengatakan oh al-ibtida yang merofakkan mubtada juga, itu yang merofakkan khabar. Ada yang mengatakan oh enggak, yang merofakkan mubtada adalah yang merofakkan khabar adalah mubtada. Nah, ada yang berpendapat oh enggak, dua-duanya al-ibtida dan mubtada. Namun yang sahih di sini kata al-Bajuri, dia adalah al-mubtada. Ibnu Malik menyatakan rafa'u mubtada'a bil ibtida kada rafa'u khabari bil mubtada. Nah, ini kata Ibnu Malik di Alfiyah. Mereka para ulama alinahu merafa'kan mubtada dengan amil al-ibtida. Sebagaimana rafa'nya khabar, itu yang memarfu'kannya khabar, amilnya adalah mubtada. Nah, bisa dipahami sini? Ya. Maka dia mujarradu terbebas an kulli lafdin amilin. Nah, ini mubtada. Dia terbebas dari setiap lafaz amil. Dia terbebas dari setiap lafaz lafaz amil. Ya, kata al-Bajuri an kulli lafdin amilin ghairi zaidin wa syibhihi. Yang dia amilnya tersebut bukan zaid atau syibhu zaid. Masih ingat enggak? Yang syibhu zaid. Oh, ini di pelajaran saya yang lain ya, di pelajaran di Pondok Ungu ya, apa Hasyiah Ibnu Qasim itu dibahas. Misalkan yang zaid yaitu zaid ya, zaidah. Misalkan dikatakan majaa atau misalkan ada didahului oleh huruf ya, apa namanya? Nafyun. Atau zaidah misalkan huruf ba-nya itu didahului huruf jar tapi jar-nya itu tambahan. Contoh misalkan begini. Ya bihasbika dirhamun. Bihasbika dirhamun. Nah, dirhamun apa i'rabnya? Khobar. Loh, khobar mana mubtada-nya? Sedangkan sebelumnya bihasbika, bihasbi, hasbika. Hasbika adalah majrurun nafdan marfu'un mahallan. Posisinya aja, tempatnya aja, lafadznya aja dia majrur. Ya. Namun ya marfu apa marfuun mahalan, mahalnya mahal marfu, berarti huruf ba-nya itu zaidah, takdirnya hasbuka dirham, cukup bagi kamu satu dirham. Maka mana harfu jar zaidnya itu ba. Nah, ini yang kata al-Bajuri ya an ghairi ghairi zaidin wa syibhi atau syibh zaid. Syibh zaid itu misalnya gimana? Ya, misalkan ya, ini lughah dari Uqail apa Huzail ya, saya rada ragu. Belum lama kita kaji ini di Hasyiah Ibnu Qasim. Misalkan la'alla abi al-migwari minka qaribun. La'alla abil migwar minka qaribun. Mudah-mudahan nih la'alla di sini ya, dia adalah la'alla kalau di tempatnya ini harfu apa namanya? Hah? Tamanni. Nah, ini juga maknanya tamanni, tapi la'alla di sini ya dia yang memajrurkan. Dia syabih bi harfi jar. Bukan la'alla tamanya inna. Ya. Makanya dikatakan oleh orang-orang Arab la'alallahi, bukan la'alallaha. La'allallahi, semoga Allah ya. Misalkan semoga Allah apa? Misalkan menyelamatkan Anda dengan la'allallahi. Nah, ini ada syair yang berbunyi la'alla abil miqwari minka qaribun. Mudah-mudahan Abu Miqwar dekat denganmu, dekat dengan Anda. La'alla abil miqwar, takdirnya apa? Abul Miqwar, Abu Al-Miqwar. Ya. Minka qaribun, qaribun khobar. Minka jar majrur muta'alliq dengannya. Nah, bisa ngerti enggak sini ya? Ini kan udah dijelasin sama Pak Juri. Ya. Nah, di material jurubian tuh enggak paham. Ya, perhatikan. Ini ya, dia terbebas mujarradu an kulli lafdin, tadi apa kata al-Amridi? Ya. An kulli lafdin amilin mujarrad, takdirnya mujarrad an kulli lafdin amilin. Dia terbebas dari amil-amil lafaz. Ya, amil-amil lafaz. Kan kalau kita belajar matan al-Jurumiyah cuma dijelaskan mubtada apa? Al-mubtada, al-ismu al-marfu, al-ari, an-awamil lafziyah. Isim marfu yang terbebas dari amil lafzi. Nah, terbebas dari amil lafzi itu baik mana spidal ini. Gak diisi ini spidolnya. Ya, pertama zaid huruf jar tambahan dan syibahnya. Ya, syibhuhu. Ya, yang apa syibhuhu? Yang apa namanya? Serupa dengan huruf tambahan. Nah, kalau ini contohnya apa? Bihasbika dirham. Perhatikan, apa yang dirhamun? Khabar. Hasbik mubtada. Stop. Mana majrur? Ya, majrur. Lafdhun marfu mahallan. Kenapa marfu mahallan? Karena huruf ba-nya adalah zaidah. Bihasbika dirhamun. Takdirnya berarti apa? Hasbuka dirham. Nah, syibah bizaid. Ya, ini pada lughah mukal atau butel ya, saya lupa. La'ala ini harf utamani, tapi bukan harf utamani temannya inna. Ya, di lughah mukal atau lughah butel antara dua itu ya. Di lughah ini yang dia huruf jar. La'ala. Maka dia masuk ke isim, maka dia menjadikan isim. Ya, la'alla Zaidin hakada. La'alla Zaidin qa'imun. Nah, qa'imun apa irobnya qa'imun? Khobar. Zaid berarti apa? Zaidin. Zaidin apa? Majrurun lafdhan marfu mahallan. Kenapa dikatakan marfu mahallan? Karena la'alla dia harfu syibah Zaid. La'alla Zaidin qa'imun. Itu ada syairnya yang terkenal, yaitu la'alla abil miqwaru, la'alla abil miqwari minka qaribun. Semoga abul miqwar dekat denganmu. Abil miqwar, abi al miqwar. Abi al miqwar. Abi dia. Nah, ini teman-temannya Asmaul Khamsah. Ya. Abil miqwar, la'alli abil miqwar, abil miqwar mubtada. Ya, majrurun lafdan marfu mahalla. Kenapa? Karena dia ya didahului oleh huruf syabah. Ya, syabah zaidah, syibhu zaid. Apa maknanya amil zaidah? Yaitu amil yang wujudnya di dalam kalam sama dengan tidak ada wujudnya. Ya, adanya dia seperti tidak ada. Tapi dia beramal enggak? Beramal. Beramal lafdhon la mahallan. Beramalnya secara lafaz aja. Kalau syibh zaidah apa maksudnya? Yaitu amil-amil lafaz yang wujudnya di dalam kalam memiliki makna. Namun tidak memiliki ta'aluk, tidak memiliki hubungan makna dengan lafaz yang lain. Ya. Ini yang pertama, raf'uhu mu'abbad, kata Al-Bayjuri, faslun awal. Berikutnya, mujarradu faslun sanin. Yang dia terbebas dari setiap lafaz amil. Setiap lafaz amil. Maka di sini, kalau begitu, ya kata Al-Bayjuri, yang namanya mubtada, dia terbebas dari setiap lafaz amil, kharaja bihi al-fa'ilu wa na'ibul fa'ili, wasmu kana wasmu inna. Maka kalau begitu tidak termasuk dari mubtada di sini, ya fa'il, isim fa'il, na'ibul fa'il, isim kana, isim inna. Karena yang namanya na'ibul fa'il ada amilnya mubtada. Fi'il. Ya. Namanya na'ibul fa'il. Fi'il, na'ibul fa'il dan fa'il, ya mana amilnya? Mubtada. Berarti ada amil mubtada. Ya. Mubtada apa? Fi'il apa mubtada? Fi'il ukrima zaidun, nah itu ada amil ukrima. Akroma zaidun amron, berarti zaidun bukan mubtada, berarti dia adalah ya fa'il dari amil fi'il. Isim kana, kana zaidun, nah berarti zaidun bukan mubtada, dia adalah isim kana. Inna zaidan, apalagi di situ, nah, udah bukan marfu, karena syarat dari mubtada dia mesti marfu. Nah. Ya. Wa minal fa'ilinahu Zaidun, ya fi jawab man qama Zaidun. Kalau dari fa'il ialah enggak termasuk fa'il di sini dicontohkan oleh Al-Bayjuri. Contoh Zaidun dari jawaban man qama Zaidun. Kata Al-Bayjuri, kenapa Zaidun sebagai jawab man qama Zaidun? Zaidun bukan mubtada. Kenapa? Kata Al-Bayjuri, li'annahu wa in kana mujarradan an lafdin amilin lafdan lam yakun mujarradan minhu taqdiran fa inna taqdira qama zaidun hakata. Ini antum mengatakan zaidun, antum menjawab nih ketika ada yang bertanya man qama, antum jawabnya apa? Zaidun. Zaidun itu mubtada, kata Al-Bayjuri bukan mubtada. Loh, kan enggak ada amil lafdhon yang mendahului dia, ya kan? Itu. Nah, kata Al-Bayjuri, wa in kana mujarradan an lafdhin amilin lafdhon, ya, walaupun dia Zaidun, itu ketika antum ditanya man qama Zaidun, walaupun dia terbebas dari lafadz amil, ya, secara lafadz lam yakun mujarradan anhu takdiran, namun secara takdir tidak terbebas dari amil lafadz amil. Karena takdirnya apa? Qoma Zaidun. Nah, takdirnya begitu. Berarti Zaidun sebagai apa? Fa'il. Antum ditanya, man qoma? Antum jawabnya apa? Zaidun. Mubtada? Bukan. Fa'il. Mana fi'ilnya? Mahdhuf. Nah, ditunjukkan oleh istifham tadi. Pertanyaan tadi. Nah. Ya, kemudian adapun setelahnya membahas mengenai syibh dan zaid, dan syibh zaid ini sudah kita bahas. Ya, kita langsung masuk berikutnya ke permasalahan khobar. Qala wal khobaru ismu dzurtifa'in usnida. Khobar adalah isim yang zurtifa, yang dibaca rofa, yang marfu, usnida, yang disandarkan, mutabikon, yang sesuai. Ya, filabdihi, pada lafadznya, lil mubtada, dengan mubtada. Jadi mesti sesuai dari segi mufradnya. Kalau mubtada mufrad, ya khabar mufrad. Mubtada mubtadanya tasnia, jamak, ya khabar begitu juga. Kalau mubtada mudzakkar ya atau muannas, ya khabar mengikuti juga. Nah, ini makna mutabiqan fi dhabdihi lil mubtada. Ka qaulina Zaidun 'azimun syani. Seperti ucapan kita Zaidun azimushani. Ya, Zaid azimushani. Agung syani kelakuannya. Ya, wa Zaidani qaimani. Ini jelas ya. Zaidani qaimani. Zaidun wa qaulina Zaidani qaimani. Zaidan qaimani. Ini jelas ya. Zaid wa Zaid berdiri. Wa mithluhu Zaidun qaimuna. Ini jelas juga ya, Zaidun ini qaimun berarti. Wa minhu aidan qaimun akhuna. Dan juga qaimun akhuna. Zaid qaimun ya, ini mudah ya. Zaid azim syani maksudnya syani gitu ya. Itu Zaid adalah orang yang agung derajatnya. Ya. Kemudian ya, kita bahas ini dulu. Ya. Qala wal khabar. Ya. Kata al-Bayjuri walamma faragha min ta'rifil mubtada syara'a fi ta'rifil khabar. Tatkala al-Amriti telah selesai membahas definisi dari mubtada, maka beliau sekarang memulai tentang definisi khabar. Faqala maka beliau berkata wal khabar huwa ismu. Ismun. Khabar adalah isim. Ya, sharih wa huwa zahir au muawwal. Baik itu isim sharih ya, isim sharih yaitu isim zahir atau muawwal bisharih. Atau muawwal bisharih. Nah, contohnya apa? Dicontohkan sendiri oleh Bayjuri di sini. Kalau yang mau awal bisoreh, ini mau awal bisoreh nih. Sya'nu Zaidin an yaf'ala kada. Sya'nu Zaidin an yaf'ala kada. Sya'nu Zaidin. Sya'nu mubtada. Zaidin mudhaf ilaihi. Ya, an yaf'ala kada. Perhatikan an yaf'ala kada. An harfu nasbin. Ya, yaf'ala ya, fi'il mudhari mansub dengan an. Fa'ilnya domin mustatir takdua. Kada itu ayaf ala kada, sedangkan kada di sini adalah maf'ul apa namanya? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ditakdirnya berarti gimana? Ditakwil jadi sya'nu Zaidin fi'lu kada. Ya, karena fa'ala yaf'alu ya. Fa'ala atau fa'ala ya yaf'ilu atau fa'ala apa ya takdirnya fi'lu fi'il fi'lan begitu kan. Jadi sya'nu Zaidin fi'lu kada ya, kebiasaan atau kelakuan dari Zaid yaitu apabila melakukan ini fi'lu kada. Nah itu jadi khobarnya ini berupa dia isim mu'awwal bisari. Nah, kata al-Bayjuri, wa inna maqtasara ala al-ismi li'annahu al-aslu fil akhbar. Dan siapa sahib al-Waraqat di sini yaitu Nazim al-Amriti, beliau mencukupkan dengan definisi dari khobar dengan isim karena dia adalah asalnya. Asalnya dalam khobar. Wa illa fal khobaru qad yakunu jumlatan au dzarfan au jarran wa majruran kama sayati. Karena ya, kalau bukan itu bukan asalnya, karena khobar itu juga terkadang nanti bisa berupa jumlah atau dzarf atau jar majrur yang kita kenal dengan khobar ghairu mufrad. Khobar terdiri dari jumlah ismiyah atau fi'liyah atau syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu adalah dharab dan jar majrur. Nah, kata al-Bayjuri, wa yahtamilu anna al-murada bil ismi ma yashmalu al-isma haqiqatan wa huwa dhahirun aw hukman wa huwa al-jumlatu al-dharbu wal-jarru wal-majrur. Kata al-Bayjuri, dan ada kemungkinan juga yang dimaksud dengan isim di sini adalah yang mencakup isim hakiki yaitu zahir, atau isim hukmi hukman yaitu jumlah atau dzarf jar majrur. Nah, jadi khobar dia Zaidun qoma abuhu jumlah, atau Zaidun ya jariyatuhu dhahibah, ya. Zaid yang pembantunya minggat. Nah, kan. Jariyatuhu dhahibah ya ialah jumlah ismiyah. Zaidun jariyatuhu dhahibah. Zaid ialah yang pembantunya, ya, PRT-nya sekarang, ya. PRT-nya minggat. Nah, dhahibah. Minggat. Pergi, ya. Kemudian kalau jar majrur, Zaidun fil fasli. Kalau dharab, Zaidun amamaka indaka. Bisa dipahami sini, ya. Kemudian kata al-Amriti, ya, zurtifa. Ini fasal awal yang dia adalah zurtifa, ya, yang dia memiliki marfu, atau yang dia marfu yang dibaca rafa. Kharaja bihi al-ismu al-mansub, maka enggak termasuk di sini, keluar dari pembahasan di sini, tidak termasuk khobar itu adalah isim mansub atau majrur, ya. Taib. Wal ismu alladhi la i'raba lahu aslan kama taqaddama nadhiruhu. Dan juga tidak termasuk dari khabar ialah isim yang tidak ada i'rabnya sama sekali, sebagaimana telah berlalu, ya, yang serupa dengannya. Nah, kalau isim hakiki jelas isim zahir Zaidun Qaimun. Kalau isim yang hukman itu bisa jumlah atau syibhul jumlah. Usnida, dia yang disandarkan. Disandarkan kepada mubtada. Ya kan, definisi khabar kalau kata Ibnu Jurum, wal khabaru isim marfu al-musnadu ilal mubtada. Ilai. Ya, isim marfu yang disandarkan ke mubtada. Ya, dia mesti mutabaqah, mesti ya, mutabikon, mesti selaras dengan filafzihi li mubtada, dalam lafadznya dengan mubtada. Kalau mubtada mufrad, ya khabar mufrad, musanna ya musanna, jama' ya jama', khabar muannas ya dia muannas, ya. Zaidun qaimun, Fatimah qaimah, hakadha. Nah, dia mufrad, muannas mudzakkar. Kalau musanna, Zaidani qaiman, Az-Zaiduna qa'imuna, Fatimah qa'imat, qa'imatun, Fatimatani qa'imatani, hakada. Ya, bisa dipahami sini, ya. Nah, mana ini? Usnida ay bil bina lil maf'ul, itu dengan bina lil maf'ul. Aslinya usnida, disandarkan. Ini faslun sani. Faslun sanin, yang pasal yang kedua, kharaja bihi al-mubtada wal fa'ilu. Kharaja bihi al-mubtada wal fa'ilu wa naibul fa'ili wasmu kana wa khabaru inna. Maka tidak termasuk khabar di sini adalah mubtada, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khabar inna. Ini enggak termasuk dari fa'il. Ya. Mutabiqan fi lafdhihi, yang mesti selaras dalam lafadznya, lil mubtada, dengan mubtada. Ya, kata al-Bayjuri, min haitsu tadzkir wa diddi. Ya. Dari sisi min haitsu at-tadzkiru wa didduhu. Dari sisi mudzakkar atau lawannya muannas, wa min haitsu al-ifrad wa didduhu. Dan dari sisi mufrad dan lawannya, apakah musanna atau jamak, dia mesti selaras dengan mubtada, lil mubtada, ya. Fa in kana al mubtada mufradan yakunul khabaru kadzalik, ya. Apabila mubtadanya mufrad, ya khabarnya mesti sama juga, mufrad juga, Ya, kemudian kaqaulina Zaidun azimu syani. Ya, apa azimu syani? Azimul qadar. Agung kedudukannya. Zaidun azimu syani. Ya. Itu ucapan kami, Zaid azimu syani, azimul qadar. Zaid agung kedudukannya. Orang yang agung derajatnya. Kata Al-Bayjuri, wa in kana al-mubtada musanna yakunul khabaru kadzalik. Apabila mubtadanya musanna, ya khabarnya mesti begitu juga. Ka qaulina az-zaidani qa'iman. Ya, dua Zaid berdiri. Wa in kana al-mubtada jama'an, kalau mubtadanya jama', kana al-khabaru kadzalik. Khabarnya juga begitu juga. Wa asyara ilai bi qauli, dan beliau al-Afriti mengisyaratkan dengan perkataan beliau, wa mithluhu ya qaulina qauluna az-zaiduna qa'imuna. Para Zaid berdiri. Az-zaiduna qa'imuna hakadha. Nah. Kemudian ya, di matan berikutnya. Qala wal mubtada'u ismun zahirun kama mada aw mudmarun ka anta ahlun lil qada. Mubtada', ya, ini pembagian mubtada' ada dua. Ya. Mubtada' itu ada dua, ada yang zahir dan mudmar. Ya. Oh, ya, ini kata Al-Bayjuri, ya, di syarah. Summa innal khabara haqquhu at-ta'akhur. Anil mubtada. Khabar haknya ialah diakhirkan dari mubtada. Zaidun qa'imun hakadha. Qa'imun diakhirkan dari mubtada Zaid. Wa qad yakunu mutaqaddaman. Nah, terkadang dia didahulukan alai. Terkadang dia didahulukan daripada khabar. Ya. Kama asyara ilaihi biqaulihi wa minhu ai minal mubtada wal khabar. Aidan kama minhu ma taqaddama qaulina qa'imun akhuna. Ya, qa'imun akhuna. Ada enggak di buku antum? Enggak ada ya. Di Ainur yang megang Fathur Rabil Bariyah ada? Ada. Tapi kalau di matan enggak ada. Ya, ini boleh. Nah. Fa inna aslahu akhuna qa'imun. Faquddimal khabaru 'alal mubtada. Khabar didahulukan dari mubtada. Wala yasihu ay yakuna qa'imun. Ya, mubtada akhuna fa'ilan. Enggak boleh. Wala yasihu ay yakuna qa'imun mubtada'an wa akhuna fa'ilan. Sadda musaddal khabar. Ini kalau di matan enggak ada, ana lewatin aja. Di matan enggak ada ya? Ana bahas syarahnya yang ada di matan aja. Ya mungkin yang dipakai oleh Al-Bayjuri di Fathur Rabil Bariyah ini nuskah yang lain ya. Yang berbeda dengan yang ada di matan di tangan antum. Yang udah pegang Fathur Rabil Bariyah baru siapa? Ainur aja sendiri. Antum beli di mana? Pandang dikasih. Oh, dikasih pandang. Pandang ampang. Yang lain ya, kalau mau ngikutin syarah yang apa yang anda baca, Fathur Rabil Bariyah Al-Bayjuri, ajib ini buku. Tipis tapi dahsyat ini. Nah. Kemudian walamma faragha min ta'rifi kullin minal mubtada' wal khabar syara'a fi aqsami kullin minhuma. Ya, maka setelah beliau selesai menjelaskan definisi mubtada khabar semua, maka beliau menjelaskan tentang jenis-jenis dari mubtada dan khabar. Ya. Ayo qala mubtada ismun zahirun. Mubtada itu ada dua, ada isim zahir. Ya, ada isim zahir. Ya, wal mubtada kisman kata Al-Bayjuri. Ismun zahirun kama mada, isim zahir sebagaimana telah berlalu. Ya, Zaidun qa'imun. Nah, ini Zaidun. Lihat. Mubtada Zaidun, ini isim zahir. Fil amtsilati as-sabiqah, ada contoh sebelumnya. Nah, ini isim zahir. Au mudmarun, atau ada yang mudmar. Ka anta ahlun lil qada. Wal mubtada ismun zahirun kama mada au mudmarun ka anta ahlun lil qada. Atau ada yang mubtada domir. Ya. Seperti contoh anta ahlun lil qada. Anta berarti anta ini domir. Berarti anta i'rabnya apa? Mubtada. Ahlun khabar. Engkau adalah ahlun lil qada. Ahli dalam hukum. Ya, ahli dalam menghukumi. Ya, ini. Ya, kata al-Baijuri, ya. Au mudmarun atau domir mubtada itu bisa berupa domir munfasilun. Ya, ada yang berupa domir munfasil, akhdan mimma ya'ti. Ka kama fi qaulina anta ahlun, nah ini domir munfasil yang diambil dari ya, matan berikutnya yaitu anta ahlun lil qada, ya. Nah ini anta domir munfasil. Domir munfasil. Apa maksudnya anta ahlun lil qada? Kata al-Baijuri, ai anta ahlun lil hukmi bainan nas. Anda adalah orang ahli dalam hukum di tengah-tengah manusia. Nah ini kata al-Baijuri. Kemudian al-Amrithi menyatakan lagi, wala yajuzu al-ibtida'u bimattasal minad dhamiri bal bikulli man fasal. Ah, kata al-Baijuri berikutnya, apa kata Amrithi, wala yajuz, maka tidak diperkenankan, tak boleh ya, al-ibtida'u bimattasal, membuat mubtada dengan isim muttasil, dengan domir muttasil, ya, dengan domir minat domiri, dari domir bal bikul liman fasol, ya, namun harus berupa domir munfasil, nggak boleh dari domir muttasil. Gimana coba cerita itu domir muttasil jadi mubtada, ya. Nah kata al-Baijuri, ya, illa fi nahwi, ya, kecuali ya, pada contoh, ya, laula ya, laulaka, laulahu, walaulahu, ah ini ya, pada contoh itu, laula ya, seandainya bukan karena aku, karena engkau, karena dia, ya. Nah, isim yang setelah, baik isim dhahir maupun isim dhamir yang terletak setelah laula itu adalah mubtada. Ya. Binaan ala anna dhamira al-muttasila fi dhalika fi mahali raf'in bil ibtida. Ya, kata al-Baijuri, ini berdasarkan asumsi bahwa dhamir muttasil yang pada contoh tadi laulaya, laulaka, laulahu itu fi mahali raf'in bil ibtida, yang menempati posisi rafa sebagai mubtada. Ai annahu wakila annahu fi mahali jarrin bilaula. Ada yang mengatakan dia fi mahali jarrin dengan la bilaula. Allahu a'lam. Ya. Bal bikulli man fasal, bahkan domir mesti domir munfasil. Minhu wa huwa salasatu aqsamin, kata al-Baijuri. Ada tiga macam. Ya, kismun yukhtassu bil mutakallimi, ada satu bagian yang khusus untuk mutakallim, ya, wa huwa ana lil mutakallimi, yaitu ana, kata al-Amrithi, ana wa nahnu, anta, anti, antuma, antunna, antum, huwa, hiya, hum, huma, hunna aidon fal jami'u 12, ya, hunna juga, maka semuanya ada 12. Wa qad mada minha misalun muqtabar. Wa hunna aidan fal jami'u 12, wa qad mada minha misalun muqtabar. Semuanya ada 12, wa qad mada, dan telah berlalu, minha misalun, contohnya, ya, contoh-contohnya yang disebutkan muqtabar. Yang sudah disebutkan dalam bab dhamir. Nah ini contoh ana lil mutakallim wahdah, nahnu lil mutakallim ma'a wa ma'ahu ghairuh, au ay al au al mu'adzim nafsa. Ana untuk mutakallim sendiri, saya, nahnu untuk orang berbicara sendiri, atau ada orang lain, kalau dia sendiri berarti dia mengagungkan diri dia. Qismun yukhtassu bil mukhatab. Ada qism, satu bagian yang juga yang ditujukan untuk mukhatab, orang kedua, orang yang diajak bicara. Anta ini lil mukhatab al mufrad mudzakkar. Ya, mukhatab mufrad mudzakkar. Anta, anda adalah pria sendiri. Anti lil mukhatabah al mufradah al muannasah. Ya, untuk mukhatabah mufradah muannasah. Antuma lil mukhatab al musanna mudzakkaran kana au muannasan. Antuma untuk orang kedua, musanna, baik mudzakkar atau muannas. Antuna li jam'in nisbatil mukhatabat. Antuna untuk jamak perempuan, ya, orang kedua yang diajak bicara. Antum li jam'iz dzukuri al mukhatabin. Sedangkan antum jamak mudzakkar, ya, yang mukhatabin, orang kedua, kalian, ya. Wa qismun yukhtassu bil ghaib. Ada juga bagian yang dikhususkan untuk orang ketiga, orang yang tidak hadir atau orang yang dibicarakan. Yaitu pertama disebutkan di sini huwa, ya, lil ghaib al mufrad, untuk orang ketiga mufrad, ya, muzakkar, dia, ya. Huwa hiya lil ghaibah al mufradah, hiya itu untuk ghaibah, orang ketiga yang mufrad, hiya dia perempuan. Hum li jam'i dzukuril ghaibin, sedangkan hum untuk jamak muzakkar orang ketiga, mereka. Huma lil ghaib al musanna muzakkaran kana au muannasan. Ya, huma ini orang ketiga yang dibicarakan, musanna baik muzakkar atau muannas. Wa hunna aidon, hunna juga li jam'in nisbati al ghaibati, yaitu jamak perempuan, ya, yang ghaibat, orang ketiga yang dibicarakan, mereka perempuan. Falil mutakallimi isnani walil mukhatabi khamsatun walil ghaibi kadzalik. Maka semuanya ada 12, untuk mutakalim 2, mukhatab 5, ghaib 5. Jadi 12. Wal jam'u isna ashar, maka jamak semuanya ada 12. 12 apa? Domiran, 12 domir. Waqad mada minha, dan telah berlalu contohnya. Ya, sebelumnya seperti kayak tadi, anta ahlun lil qada. Ya. Fi qawlihi anta ka anta ahlun lil qada. Anta itu domir. Ya, domir munfasil. Ya, misalun muktabar. Nah, itu telah berlalu contohnya muktabar. Ya, ya, yang sudah disebutkan, ya. Walam ya'ti bi baqiyatil amsilah. Ya. Li ilmiha bil muqayasah. Dan beliau tidak memberikan lagi contoh yang semisal karena sudah diketahui dengan kiasnya. Baik. Sudah jelas ini, ya. Kemudian qala, cukup deh ya besok, ya, lanjut nanti. Sampai mana berarti? Wa mufradan ghairu ya'ti al khabar. Nah, ini. Ya, ini yang tadi kita sebutkan, khabar mufrad atau khabar ghairu mufrad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.